Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum jami'an min syiddati 'adzabin nar ma'asyara muslimin jama'an salat jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak bisa diingkari lagi bahwasanya hidupnya manusia di muka bumi ini dan tujuan mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka mempergunakan waktu yang telah diberikan kepada mereka untuk beribadah dan memperbanyak amal saleh agar kelak setelah dia meninggal diharapkan dengan amal soleh tersebut dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbetik di hati seorang manusia. Kenikmatan tersebut adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang mukmin dia sangat berantusias dan sangat bersemangat untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah-ibadah yang memiliki pahala yang besar yang akan memberatkan timbangannya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk amalan yang akan memperberat timbangan seorang hamba di hari kiamat adalah dia berakhlak dengan akhlak yang baik, berperilaku dengan perilaku yang sopan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadisnya pernah menyatakan, "Ma min syai'in yudaw fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidaklah ada suatu amalan yang diletakkan di mizan, timbangan, yang beratnya melebihi husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan salah satu sifat seorang mukmin. Dia bisa memposisikan dirinya kepada manusia sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang setara, dan kepada orang yang lebih muda. Kepada orang yang lebih tua dia tidak lancang, dia tidak merendahkan mereka, di hadapan orang yang lebih muda, dia tidak merasa sombong, dia tidak membanggakan diri. Bahkan seorang mukmin dia akan merasa ketika bertemu dengan orang yang besar, orang yang lebih tua, dia merasa amalannya itu sangat jauh dibandingkan mereka, karena mereka lebih dahulu lahir, sehingga amalan ibadah mereka, amalan kebaikan mereka tentu lebih banyak. Di hadapan orang yang lebih muda, dia merasa dirinya banyak dosanya, karena orang yang lebih muda waktunya, umurnya lebih pendek dibandingkan umurnya, sehingga dia merasa dosa-dosanya sangat banyak dibandingkan orang yang lebih muda. Maka akhlak yang baik ini sepatutnya kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai akhlak tersebut hilang dari diri-diri kita, terutama dari seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara amalan-amalan yang akan memperberat timbangan seorang hamba di hari kiamat adalah dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan hambanya agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur. An-Nabi alaihi salatu wassalam di salah satu hadisnya, beliau juga menyatakan kalimatani khafifatani alal lisan, habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, namun kalimat tersebut sangat dicintai oleh Ar-Rahman, dan kalimat tersebut sangat berat timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan sampai waktu yang telah kita lewati, detik, menit, jam yang telah kita lewati, itu tidak kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita jarang berzikir kepada Allah, kita jarang ingat kepada Allah, kita akan digoda oleh syaitan, dimasuki bisikan-bisikan syaitan, sehingga kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati itu kosong dari zikir kepada Allah, maka syaitan akan masuk dan akan menggoda seorang manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, di antara amalan yang akan memperberat timbangan seorang hamba di hari kiamat adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tauhid merupakan syarat mutlak. Jika seorang tidak bertauhid kepada Allah, maka dipastikan dia tidak akan masuk surga. Tauhid merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabatnya untuk berdakwah kepada suatu kaum, maka beliau menyuruh mereka untuk memulai dengan tauhid, agar mengajak manusia kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Tidak asing bagi kita sebuah hadis yang mengisahkan seorang yang ada di hari kiamat kelak, dan dia membawa catatan amal sebanyak 99 lembar, dan semuanya berisi amalan-amalan dosa. satu lembarnya. Itu sepanjang mata, sepanjang pandangan mata. Maka seangkat hamba tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengingkari satu dosa dari dosa-dosa tersebut? Maka hamba tersebut menyatakan tidak, dan dia mengakuinya bahwasanya semuanya dia telah perbuat ketika di dunia. Namun apakah 99 lembar tersebut akan membawanya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya? Tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan sebuah bitaqah, sebuah lembaran catatan amal kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Di dalam lembaran tersebut terdapat sebuah amalan, yaitu tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan bitaqah, lembaran tersebut akhirnya ditimbangkan, ditimbang dengan 99 lembaran kejelekan. Akhirnya dengan satu lembar kalimat tauhid, maka 99 lembar tersebut naik dan terangkat. Akhirnya orang tersebut dia selamat. Satu kalimat tauhid akan menyelamatkan seorang hamba di akhirat kelak, walaupun hidupnya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia bertauhid kepada Allah, maka kalimat tauhid tersebut akan menghalanginya dari dia kekal di dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita semua untuk melakukan amalan-amalan saleh dan berikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atasnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhab fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang muslim di samping dia bersemangat untuk melakukan amal saleh, namun dia harus berhati-hati dari amalan-amalan yang justru akan menambah dan memperberat dosanya di hari kiamat. Di antara amalan yang dapat memperberat timbangan seorang hamba di hari kiamat, yang pertama adalah dia melakukan dosa atau kemaksiatan di bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya adalah 4 bulan haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan haram. Menzalimi diri sendiri maknanya adalah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dosa yang dilakukan di bulan haram ini akan berlipat ganda dibandingkan jika dia melakukannya di luar bulan haram. Kemudian amalan berikutnya yang dapat memperberat timbangan kejelekan di hari kiamat adalah seorang yang dicontoh atau menjadi panutan, kemudian dia melakukan sebuah kejelekan, sebuah dosa, dan ditiru atau dicontoh oleh orang lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhi'fain." Wahai istri-istri nabi, barang siapa di antara kalian melakukan sebuah fahisyah yang jelas, perbuatan keji yang jelas, yudha'af lahal adzabu dhi'fain, maka akan dilipat gandakan azabnya 2 kali lipat. Tentunya ketika seorang melakukan dosa dan tidak dilihat oleh manusia, maka dosa itu hanya dari dia sendiri. Berbeda jika dia melakukan dosa kemudian dilihat dan dicontoh oleh orang lain, maka orang lain dosanya akan ditambahkan kepada dirinya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Barang siapa yang mencontohkan sebuah sunnah sayyi'ah, contoh yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakan amalan tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Sehingga kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang talibul ilmi yang dilihat dan dipandang oleh masyarakat, hendaknya kita berhati-hati ketika kita terjatuh di dalam sebuah kemaksiatan, terjatuh di dalam sebuah dosa, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kaum muslimin, selalu menjaga kaum salafiyin, agar mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengumpulkan mereka di dalam surganya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'at-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.